بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ولا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para ikhwan sekalian, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan belajar sebagaimana biasanya. Pada hari Sabtu siang ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan hadis dari kitab Umdatul Ahkam, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga hidayah taufik akan senantiasa kita dapatkan, yang mana dengan hidayah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah tulushat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Para ibu sekalian, saudara sekalian, rahimani wa rahmatullah. Hadis Umdatul Ahkam yang telah kita pelajari dan kita baca sudah sampai pada pembahasan sujud sahwi, dan kita masih membahas masalah dalam sholat, ya. Masih dalam kitab sholat. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, kitab sholat min atwalil bahf, ya, termasuk pembahasan yang paling panjang. Kita mengingat kembali bahwasannya karena diantaranya adalah pentingnya masalah sholat, pentingnya masalah sholat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Awwalu ma yuhasabu 'indallahi as-shalah." Pertama yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka menunjukkan kebaikan daripada amal-amal yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini yang masih berkaitan dengan amal sholat, sebagaimana kita lanjutkan dari pembahasan kita, yaitu babul mururi baina yadayil musalli. Babul mururi baina yadayil musalli, yaitu satu bab yang menjelaskan tentang al-murur, lewat, ya, baina yadayil musalli, di depan orang sholat. Saking pentingnya bab sholat, pembahasan melewati depan orang sholat pun dibahas oleh para ulama. Dan ini dikumpulkan hadis-hadisnya khusus, yang pada aslinya hadisnya sangat banyak tentang masalah ini. Akan tapi dalam kitab ini cuma tercantum ada 4 hadis, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudhuri, hadis Abi Jahm, hadis Aisyah, dan hadis Ibnu Abbas, yang mana mualif meringkas daripada hadis-hadis yang ada di sini, dan insya Allah nanti akan kita simpulkan beberapa hukum istinbat daripada hadis-hadis yang ada di sini. Al-murur baina yadayil musalli, lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini pembahasannya kita nanti akan luaskan, ya, daripada hukum sholat memakai sutroh atau pembatas, lalu bagaimana dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya ataupun disyariatkannya memakai sutra. Jadi ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat maka disyariatkan kita menghadap sutra atau pembatas, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ila sholla ahadukum fal yusalli ila sutratin fal yadnu minha." Ila sholla ahadukum fal yusalli ila sutratin fal yadnu minha. Ini dalam hadis yang lain, tidak ada dalam kitab ini. Ketika kalian hendak sholat, maka sholatlah kepada sutra, ya, menghadap sutra pembatas. Faliyat minha, dan mendekatlah kepada pembatas tersebut. Dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sutratur rajuli fi sholati as-sahmu." Ya. Fa idza sallahadukum falyastatir bis-sahmi. Pembatasnya seorang yang dalam sholat adalah as-sahmu. Sahmu itu apa namanya, panah, ya. Sahm. Panahnya, tancapkan mana panahnya. Ketika seorang itu sholat maka tancapkanlah atau sholatlah di sebagai pembatas sholat. Dua dalil yang saya sebutkan tadi, para ulama menyimpulkan berbagai hukum tentang apa hukumnya mengambil sutra dalam sholat. Mengambil sutra dalam sholat, ya, saya akan simpulkan pendapat yang paling kuat, ya, di sini adalah termasuk sunnah, ya. Akan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini adalah sunnah, ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Adapun yang dinukil dari Ibnu Hazm kalau itu adalah ijma, maka para ulama mengatakan ini adalah ijma yang dipertanyakan. Yang sahih adalah ini adalah ikhtilaf ulama, perbedaan dalam para ulama, yang sahih adalah sunnah. Kalau kita melihat daripada dalil yang kita sebutkan, memang bentuknya perintah, ya. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin falyadnu minha. Ketika kalian sholat maka sholatlah dengan pembatas, faliyat minha, dan mendekatlah. Ini memang surahnya adalah surah perintah. Dan di sana ada apa namanya, qaidah al-aslu lil amri, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah, ketika Rasulullah mentahkan hukum asalnya adalah menjadikan wajib. Tapi ternyata apabila kita kumpulkan hadis-hadis yang ada, maka ada yang mengalihkan ataupun menjadi korinah bahwasanya hukum mengambil sutra itu belum sampai wajib. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya di antaranya adalah hadis yang akan kita baca nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi faroda ahadun ayyastasa baina yadayhi falyadfa'hu." Nanti hadis yang berikutnya. Jika seorang laki, seorang itu mau sholat menghadap sutrahnya, ya. Jika seorang itu mau sholat menghadap sutrahnya, dengan kata jika di sini, ya, karena ini dengan jika, tidak, ini kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya jika dia mau sholat, berarti ada kemungkinan ada yang sholat tidak memakai sutra. Ada apa keadaan-keadaan yang sholat tidak memakai sutra. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mina, ya, ya, ketika sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Sa'in dan Jidar, kamaqala Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat di Mina, beliau tidak menghadap ke tembok, ya, tidak ada yang menghalangi dia. Ya, tidak ada yang menghalanginya. Seperti bagaimana hadis yang mengalihkan juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tidak memakai sutra, biduni sutratin. Ya, inilah ungkapan-ungkapan yang apa namanya karina sebagai bahwasanya sutra itu tidak sampai derajat wajib, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, tapi ini adalah dianjurkan sunnah, merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas tentang setelah bahas kita masuk masalah bahaya kena diantara faidah kenapa disyariatkan sutra. Faidah disyariatkan sutra yang kita akan masuk pada hadis yang pertama nanti. Ya. Kita bacakan hadis yang pertama bahwasanya hadis an Abi Juhaimi ibni Simmati Al-Ansari. Hadis dari sahabat Abi Juhaim ibni Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law ya'lamul maru baina yadayil musalli ma da'alayhi min al-ithmi lakana yakifu arba'ina khairan lahu min ayyamuru baina yadayil musalli. Ya. Hadis yang pertama dicantumkan oleh mu'alif ini adalah langsung pembahasan masalah al-muru baina yadayil musalli. Dan sebenarnya pada bab ini tidak dibahas masalah sutra, tapi pembahasannya adalah ketika sedang lewat. Makanya kita simpulkan di antaranya faedah sutra adalah untuk apa namanya membatasi karena ada bahayanya dosa daripada orang yang lewat di depan langsung. Maka bab ini ya, al-murru baina yadayil musalli, lewat di depan orang sholat, ini maksudnya adalah di depan orang sholat di dalam sutra. Ya, antara orang yang sholat dengan sutranya. Adapun setelah depan, setelah sutra, maka itu tidak ada pembahasan dalam masalah kita kali ini. Ya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, "Law ya'lamul mar'u baina yadayil musalli ma da'alaihi minal itsmi." Seandainya orang yang lewat ketika di depan orang sholat, maksudnya antara dia dengan sutra. Mada alaihi minal ismi, apa yang menjadi dosa dia, dosa yang lewat itu. Lakana khairan lahu, lakana ayyakifa arba'ina. Niscaya itu, dia itu diem 40, dalam riwayat ini tidak ada keterangan 40 hari atau 40 tahun. Ya, karena di sini bahwasanya Abu dalam perawi salah satu penawi Abu Nadhar di sini dalam perawi yang ada dia tidak tahu berapa hari atau berapa bulan. Yang jelas para ulama mensahihkan ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan berdasarkan kejadian yang Abu Nadhar di sini dalam perawiatan dia lupa berapa hari. Yang terpenting adalah di sini ada dosa bagi orang yang melewat di depan orang sholat. Ya. Law ya'lamul maru baina yadayil musalli lakana 'alaihi ay yaqifa, untuk diam 40, ya, 40 bisa hari bisa bulan. Bagi dia min ayyamuru baina yadayil musalli, daripada dia harus lewat di depan orang yang salat. Jadi ini adalah qarinah daripada faedah dianjurkannya ketika salat itu harus memakai sutra itu yang pertama. Dianjurkan memakai sutra. Terus yang bisa diambil faedah dari hadis ini juga bahwasanya dilarangnya atau haramnya orang itu dengan sengaja melewati depan orang sholat, melewat depan orang sholat. Ya. Karena disebutkan di sini ada dosa, ya. Ada dosanya, ada dosanya. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya dalam hadis yang selanjutnya juga disebutkan bahkan diperintahkan bagi orang yang sedang sholat, dibolehkan untuk menghalau orang yang sedang lewat di depan orang yang sholat. Ya, disebutkan orang yang menghalau di depan orang yang sedang sholat itu diperintahkan. Karena hukum sholat ya yang diperintahkan adalah khusyuk, tenang, diam. Tapi ketika ada orang lewat, dia boleh untuk menghalaunya. Sebagaimana dalam hadis ya di Sa'id Al-Khudzuri yang kedua yang selanjutnya bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyajtasa fihi ayyajtasa bainal yadayhi falyadfa'hu falyadfa'hu ya supaya fa'in aba kalau dia pun enggak mau katanya fal yuqatilhu wa innama huwa asyaitan. Kata Abi Sa'id Al-Khudzuri menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian sholat ya, pada sesuatu yang menghalanginya ataupun sutroh tadi, sudah sholat sudah pakai sutroh, kemudian ada orang pengen lewat di depannya, pengen lewat di depannya, istazafi baina yadayhi depannya, kata Rasulullah apa? Fal yadfa'hu, maka halangi dia, halangi dia. Bahkan yang lebih syadid lagi di sini dikatakan fa'in aba, apabila dia itu menolak, sudah dihalangi tapi ngotot gitu ya, fal yuqatilhu, maka kalau dalam artian fal yuqatilhu artinya maka bunuhlah dia, perangilah dia. Artinya di sini kita boleh memukulnya atau menghalanginya dengan keras. Apa yang menyebabkan boleh? Fa'in nama huwa asyaiton. Sebenarnya orang tersebut yang lewat itu adalah syaiton. Dan syaiton. Dalam hadis ini ada yang perlu dipahami penafsirannya para ulama, yaitu perkataan fal yuqatilhu dan fa'in nama huwa asyaiton. Yang pertama, ulama sepakat bahwasanya tafsiran di sini itu bukan secara mutlak secara zahirnya. Maka yang dimaksud fal yuqatilhu ay yadfa'uhu bisyadid. Bukan untuk dibunuh ya. Bukan untuk dibunuh, ada orang lewat enggak mau ambil pedang. Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Tapi ini adalah membabitan bi syadidu athimu al-murur baina yadil musalli. Itu memang apa namanya? Sangat kerasnya dilarang untuk lewat di depan orang sholat. Walaupun sebagian ulama fikih ada yang mengatakan bahwasanya dengan lafal fal yuqatilhu ini sebagai qarinah bahwasanya ketika orang itu dihalau, ya, walaupun kita sudah dengan keras, walaupun nggak pakai pedang, misalnya tepuk apa dengan pukulan atau dengan keras, tapi dia mati. Misalnya, maka Allah alam orang tersebut tidak terkena hukum had ya, karena di sini dengan lafaz dzahirnya fal yuqatilhu yang menunjukkan bahwasanya ini orang yang terbunuh dalam masalah ini ya, mungkin enggak sengaja membunuh gitu ya, tapi fal yuqatilhu terbunuh dihalau mati gitu ya misalnya. Kalau karena dengan lafaz fal yuqatilhu maka dia terbebas daripada hukum had wallahu ta'ala. Ada sebagian ulama fikih yang ulama seperti itu. Nah, terus yang kedua masalah fa'in nama huwa asyaiton. Ya, ini penafsiran juga harus tepat ya. Fa'in nama huwa asyaiton bukan hakikatnya dia adalah syaiton. Karena kita sepakat bahwa syaiton adalah aduh Allah, musuh Allah, musuh Allah. Jangan sampai ada orang di depan lewat dihalau tapi lewat terus kafir. Syaiton ente. Nah, ini tafsirnya bukan seperti itu. Akan tapi di sini adalah para ulama mengatakan fa inna syaitana ma'ahu. Bahwa sesungguhnya syaitan itu ada bersama dia. Itu maksudnya. Fa inna syaitana ma'ahu. Ya, bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah bersama dia. Maka dari ini sangat keras larangan untuk lewat di depan orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat. Nah, kalau permasalahan insyaallah nanti kita bahas, tapi kita biar membahas semua hadis-hadisnya ya. Yang selanjutnya akan kita bahas masalah pembatal, apakah orang yang melewat depan sholat itu membatalkan sholatnya? Nah, ini ada pembahasan, apakah orang yang melewat depan sholat itu membatalkan sholatnya? Alasannya, kita bahas ini karena ada satu hadis yang sahih. Ada beberapa hal yang ketika dia lewat depan orang sholat itu bisa membatalkan sholatnya. Bisa membatalkan sholatnya. Ya, ya. Kita bacakan hadisnya dulu, nanti saya tambahkan hadis-hadis yang tersebut, yang kita sebutkan. Hadis yang selanjutnya adalah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala aqbaltu raqiban ala himarin atamin wa ana yawma idzin qad nahastul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas mina bi mina ila ghairi jidari famarratu baina ba'd as-saffi fanazaltu wa arsaltu al-atana tartau wa dakhaltu fi as-saffi falam yunkiru alayya ahad. Artinya hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas min sighari sahabah, sahabat yang menemui Rasulullah di waktu masih kecil. Apa katanya? Aqbaltu raqiban ala himarin. Aku datang berkendara di atas himar, keledai. Atanin, itu para ulama mengatakan keledai himar adalah keledai yang perempuan, yang apa betina. Wa ana yawma idzin qad nahastu al-ihtilam, pada waktu itu aku sudah nahastu al-ihtilam, artinya sudah balik, ya, sudah mimpi ikhtilam, sudah mimpi keluar mani, artinya di situ menandakan satu tanda sudah balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, dan Rasulullah itu sholat dengan manusia, sholat jamaah, ya, sholat jamaah dengan manusia. Ya, sholatnya Rasulullah dulu masjidnya kan cuma pasir gitu ya, di padang biasa, enggak seperti sekarang ini. Kenapa? Karena kita lihat di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghairi jidari, sholat tidak menghadap tembok. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Famarartu baina ba'd as-saffi fanazaltu wa arsaltu adana. Aku lewat di antara saf. Di antara saf, lewat naik keledai, lewat di antara saf. Ya. Fanazaltu wa arsaltu adana. Maka aku turun dan aku suruh keledai tersebut tertawa wadakhaltu, dan aku tambahkan wadakhaltu fi shaffi, dan aku masuk ke dalam shaf, ikut sholat. Falam yungkir alayya, salah satu pun dari mereka tidak ada yang mengingkari perbuatan saya. Dari hadis ini kita simpulkan pembahasan apakah ada ataupun batalkah sholat, batalkan sholat apabila ada sesuatu yang lewat. Kita katakan sholat itu bisa batal karena ketika ada yang lewat, yaitu tiga hal yang melewatinya yang menyebabkan sholat itu batal. Ya, sholat itu batal. Sebagaimana hadis yang sahih, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Abu Dawud yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, yaqta'u salat al-mar'atu wal himar wal qalbu. Yaqta'u salat al-mar'atu wal himar wal qalbu. Sholat itu bisa batal, terputus sholatnya, ya. Yang mana apabila lewat di sana satu seorang perempuan, yang kedua adalah al-himar, yang ketiga adalah al-kalbu, anjing. Dan yang satu ini, anjing ini, ada ziyadah dari riwayat yang lain yang dimaksud adalah al-kalbu al-aswad, anjing yang hitam. Ketika sahabat mengatakan, saya tidak memikirkan masalah wanita dan khimar ya Rasulullah, tapi kenapa kok harus anjing hitam? Maka Rasulullah mengatakan apa? Fa'innama ya syaitan. Sesungguhnya anjing hitam itu adalah innama kalbal aswadi syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi ada tiga hal yang membatalkan, yaitu al-mar'atu, seorang perempuan, al-himaru, himar, keledai, yang satunya adalah al-kalbul aswad, anjing yang hitam. Ini ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pembatal daripada pembatal salat ketika melewati baina yadai musalli, yaitu antara sutra. Yang selanjutnya, lalu bagaimana dengan hadis tadi dari Ibnu Umar yang mana beliau itu lewat di depan shaf menaiki khimar juga, tapi tidak ada keterangan bahwasanya mereka itu membatalkan sholat, bahkan tidak ada yang mengingkari daripada Ibnu Umar ketika lewat, bahkan Ibnu Umar ikut sholat masuk dalam shaf. Maka kita katakan bahwasanya yang membatalkan sholat tiga hal tadi adalah ketika dia lewat di antara dia dengan sutra. Adapun makmumi, seorang makmum, maka hukum makmum tidak terkena sutra. Karena ada mengatakan sutratul imam, sutratul makmum. Sutranya seorang makmum, sutranya imam adalah sebagai sutranya makmum. Maka di sini dia terkena batal sholat. Yang batalnya adalah baiknya dia dengan orang sholat dan yang ada sutra. Adapun orang makmum maka tidak terkena hukum sutra. Tidak terkena hukum sutra karena sutranya adalah sutratul imam. Sutratul imam. Ya. Lalu yang selanjutnya masalah ini, yang ini juga hadis ini tadi kita katakan kembali bahwasanya sebagai korinah bahwasanya sutra itu tidak wajib, hanya dengan sunnah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dia yusalli ila ghairi jidari, yusalli bimina, yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidari, tidak memakai apa, tembok, tidak menghadap tembok, yang menunjukkan bahwasanya hanyalah sunnah saja. Sunnah saja. Nah, lalu permasalahannya ada satu kondisi yang mana ini diterangkan juga oleh para ulama dalam kitabnya Syaikhul Mustahni, saya juga mengatakan bahwasanya tiga hal ini membatalkan sholat itu hanya kondisi yang apa namanya, selain darurat, ya. Selain dalam hal darurat. Adapun dalam kondisi darurat, misalnya dia sudah berusaha sholat, ya, yang dengan sutra dan apa, dan bersembunyi atau memungkinkan agar tidak ada orang perempuan lewat atau anjing atau himar, dan dia sudah berusaha menghalanginya, dan tidak ada tempat lain yang bisa dia sholat kecuali pada tempat itu. Makanya di sini hal yang turun ini saya mengatakan yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Yang penting dia sudah ada juhud, sudah ada berusaha untuk menghalau ataupun menghalangi tiga hal tersebut untuk lewat. Tapi kalau kondisinya sudah tidak ada tempat lagi misalnya, tetap lewat, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala. Dan ini bisa diambil dalil bahwasanya lewatnya Ibnu Abbas atau Ibnu Abdullah bin Abbas ini di depan makmumin, dan makmumin tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya Allah Ta'ala. Jadi yang sahih makmum itu tidak terkena hukum sutra, yang terkena adalah imamnya, itu ketika dalam kondisi sedang berjamaah. Yang selanjutnya adalah hadis Aisyah yang terakhir, hadis yang ketiga, Hadis Aisyah ini adalah sebagai qarinah juga dalam hal perempuan di depan orang sholat itu tidak batal dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kuntu ana mubaina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku apa namanya tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya fi qiblatihi, dan kakiku, kakinya siapa? Aisyah, berada di arah kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisinya Rasulullah sedang sholat. Aisyah itu tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kakinya berada di depan arah kiblatnya. Di depan persis, ya, di depan persis sedang sholat. Dalilnya apa? Yaitu lanjutannya, faida sajada wa mazani fa qabidtu rijlaiha. Ketika Rasulullah mau sujud, mazani, menyingkirkan. Menyingkirkan apa? Kakinya. Maka ketika disingkirkan, fa qabidtu rijlaiha, apa? Aisyah melipat kakinya. Ya. Faida qama basatuha, ketika Rasul berdiri, lurusan lagi. Masyaallah ya. Basatuha, luruskan lagi. Luruskan dua kakinya. Fal buyutu yauma idin laisa fiha masabi. Dan rumah-rumah pada saat itu enggak ada lampunya. Ini rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Rumahnya kecil. Tidak berlampu. Gelap, ya, gelap. Rumahnya kecil, salat pun kakinya masih di depan apa namanya arah kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamarnya. Ya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan sholatnya. Ketika itu riwayat mengatakan bahwasanya adalah sholat malam. Sholat malam. Dengan ini, ya, dengan ini makanya tidak menafikan bahwasanya lewatnya seorang perempuan itu membatalkan sholat. Yang pertama kenapa? Yang pertama posisinya ini adalah bukan lewat, tapi Aisyah sudah berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Rasulullah tidak membatalkan sholatnya dan tidak batal sholatnya. Yang kedua, bahwasanya ini adalah dalam keadaan kondisi thayyibu al-hujjah, dalam kondisi darurat, ya, yang mana Aisyah dan Rasulullah tidak ada tempat sholat lain kecuali dalam kamarnya pada saat itu. Sehingga hal yang seperti ini apa namanya merupakan tidak membatalkan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun keadaannya ini adalah kakinya Aisyah berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat. Ini adalah salah satu qarinah bahwasanya tidak mutlaknya seorang perempuan kita lewat itu bisa membatalkan sholatnya seseorang, tidak membatalkan sholatnya seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang diterapkan oleh para ulama. Ya, walaupun ya hukum lewatnya tiga hal tadi, al-himar, wal-mar'atu, wal-kalbul aswad, itu pun di kalangan para ulama mereka mengikhtilafkan masalah apakah batal atau tidak tentang masalah sholat dengan qarinah-qarinah yang ada. Yang sahih adalah tetap batal sholatnya ketika lewat tiga hal tersebut, al-asba, al-mar'atu, wal-himar, wa-kalbu al-aswad. Baik, salah satu permasalahan ketika dalam masalah sutroh yaitu seorang masbuk, ya, seorang masbuk dalam berjamaah ketika dia masbuk, imamnya sudah salam dan dia itu melanjutkan rakaatnya yang kurang, apakah diwajibkan untuk ke sutrah, mengarah ke sutrah, ya, apakah diwajibkan untuk mencari sutrah? Ya, di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada di antara mereka yang mensyariatkan bahwasanya seorang masbuk yang ketinggalan sholat dan dia menjumpakan sholatnya, otomatis depannya misalnya orang yang pergi tidak ada sutrahnya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya dia wajib terkena wabah untuk disyaratkan untuk mendekat kepada sutra. Karena apa? Karena agar terhindar daripada apa namanya dosa orang yang lewat di depan orang sholat. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, lau ya'lamul mar'u, lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza 'alaihi minal ithmi lakana arba'ina yakifa arba'ina lahu khairan min ayyamur baina yadayhi. Jadi untuk menghindari ada orang lewat ya di depannya, maka dia harus mendekat ke sutra. Ya, harus mendekat ke sutra. Ini sudah dalam mengatakan salah satu dalilnya adalah ketika para sahabat kalau tidak salah itu adalah Abu Bakar mendapati orang yang sholat sendirian tanpa sutra, maka beliau menegang tekuknya dan didorongnya menuju ke sutra. Didorongnya menuju ke sutra, ini disunahkan untuk apa melangkah mencari sutra. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya tetap qaidah sutratul imam, sutratul makmum. Sutratul imam, sutratul makmum. Sutratnya imam adalah sutratnya makmum. Maka dalam kondisi seperti ini makmum tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan untuk ketika dia masbuk dan tidak ada sutra di depannya untuk mendekat kepada sutra. Tidak disyariatkan. Dengan dalil apa? Yaitu dalilnya Ibnu Abbas tadi, ya, bahwasanya Ibnu Abbas itu lewat di depan shaf dengan khimar, ya, tidak ada yang menghalangnya dan Rasulullah pun mendiamkannya, mendiamkannya. Yang mana punya kesimpulan bahwasanya sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Adapun imamnya telah selesai, maka dia tidak terkena apa namanya wajib ataupun untuk mencari sutrah yang baru. Yang ini adalah pendapat yang benar. Dan yang dapat yang benar dan aswab dan mendekati kepada kekhusyuan daripada seorang sholat ya. Kalau makmumnya ketinggalannya 3 rakaat misalnya dalam sholat zuhur, masih 3 rakaat ke depannya pergi, jalan dia ke depannya, pergi lagi jalan, akhirnya ia taharruf fi sholat. Kita sepakat para ulama taharruf fi sholat ketika dia menghilangkan konsentrasi, maka ini makruh hukumnya ya. Jalan terus, hilang lagi, jalan lagi, jalan lagi. Ini enggak bisa habisnya. Makanya yang seperti ini adalah yang sering adalah makmum tidak disyariatkan ataupun tidak dianjurkan untuk mencari sutra, yaitu dengan mencukupkan sutratul imam. Apabila dia mendapatkan imam memakai sudah sholat, berarti dia beban sutra adalah kepada imam. Adapun sholat yang munfarid, farid sendirian, maka tetap di sini disunahkan untuk menghadap sutra, disunahkan bahkan sunnah mengakadah agar ramai itu menghadap ke sutra sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya sallallahu adukum falyastur ila sutratin falyatinu minha. Ketika kalian sholat maka menghadaplah kepada penghalang dan mendekatlah ke sutra tersebut. Yang selanjutnya adalah permasalahan sutranya. Penghalang sholat itu bisa apa saja. Yang penting itu bisa menghalangi dia daripada orang yang lewat, ya. Karena dalam riwayat itu banyak sekali mengatakan bahwasanya shalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila jidari. Bahkan tadi saya sebutkan bahwasanya shalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasturu bisahmin, dengan alat panah, menancapkan alat panahnya. Dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah menancapkan tombaknya untuk sholat dan lain sebagainya. Maka di sini yang namanya sutra itu bisa apa saja, bisa tembok, bisa barang yang bisa menghalanginya, meja, kursi, ataupun bahkan orang yang sedang duduk ya, atau orang di belakang orang yang sholat. Nah, apa-apa yang penting bisa menghalangi antara dia dengan orang yang mau lewat sehingga tidak ada terjadi dosa orang yang lewat, bahkan tidak terjadi suatu hal, tiga hal yang bisa membatalkan sholat di atas tadi, yaitu al-mar'atu wal-imaru wal-kalbul aswad, seorang perempuan, al-khimar, keledai dan anjing hitam. Ya, itulah berbagai permasalahan dalam sutra sholat, yang mana ini hukumnya adalah sunnah, yang rajih adalah sunnah, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Karena waktunya terbatas, kalau ada pertanyaan masalah sutra sebelum saya tutup, nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas masalah babul jami. Babul jami ini adalah membahas masalah keseluruhan masalah-masalah tentang sholat, yang mana pembahasan ini adalah ikhtitam atau penutup, penutup daripada kitab sholat babul jami, kitab jami. Menurut wanita yang melintasi pada masalah yang memutuskan membacakan surat, berlaku untuk semua wanita sembilan puluh persen anak atau juga berlaku untuk anak karena mungkin anak itu tidak begitu. Al-Muru Bainil Musalli. Pertanyaannya adalah, apakah ketika seorang wanita itu lewat di depan wanita itu membatalkan? Secara zahirnya Rasulullah mengatakan yaqta'u sholat al-mar'atu wal-himar wal-kalbul aswad. Secara zahirnya ini adalah kalimat umum, ya, yufidul umum. Maka walaupun itu adalah sholatnya seorang perempuan, sama saja. Bahkan ilatnya, ya, ya, atau sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kenapa perempuan itu bisa membatalkan, walaupun ini adalah bagi bayinat saja, bukan untuk sebagai sebab yang mutlak, karena perempuan itu untuk haid, ya, punya haid. Ini wallahu ta'ala ini berlaku untuk semuanya. Terkecuali itu adalah anak kecil, ya, anak kecil. Kalau mar'ah itu bukan termasuk anak kecil. Kalau dikatakan dengan secara bahasa, mar'ah itu adalah dewasa, ya, sudah balik. Ya, ada orang kecil adalah sobi atau banak gitu ya, bukan kalau marah nggak termasuk kategori anak kecil. Demikian juga, ya, teringat kita permasalahan apa anak kecil kita lewat di depan kita itu termasuk yang harus kita halau. Apakah termasuk daripada orang yang terkena hadis bahwasanya kalau ya lamul maru bayi adil musalli, seandainya dia tahu apakah anak kecil itu terkena dosa. Maka yang sahih di sini, para ulama menerangkan bahwasanya anak kecil yang mana di situ belum berakal sama sekali, ya, belum, maka itu tidak terkena hukum dalam masalah seperti ini. Karena apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong, sholatnya menggendong cucunya Ali dan Hasan, begitu juga apa namanya, cucunya perempuan, maka Rasulullah ketika sholat, ketika berdiri dia gendong, ketika sedang sujud maka diletakkan di depannya. Dengan dalil ini makanya kategori anak kecil, ya, anak kecil, ya, batasannya adalah mungkin anak kecil yang belum berakal gitu ya, maka tidak termasuk bagian orang yang harus dihalau ketika sholat, ya. Dan ini batasnya adalah anak kecil yang belum balik. Adapun anak kecil yang sudah diwajibkan sholat atau sudah balik ataupun belum balik tapi dia sudah saatnya takdibannya untuk diberi tarbiyah, maka disunahkan di sini untuk tetap dihalau. Ya, kalau orang yang kecil, anak kecil lewat tapi dia sudah balik, ya sudah dewasa, sudah 15 tahun misalnya, sudah ikhtilang, maka dia wajib dihalau. Wajib bagi orang sholat dihalau. Adapun yang di bawah ikhtilang, yang belum balik, maka dia apa namanya dianjurkan untuk takdiban, untuk tarbiyah kepada anak kecil. Kita kasih tahu pada anak kecil bahwasanya bahaya apa, lewat di depan orang sholat adalah bahaya sekali dan ada dosanya. Dan ada dosanya. Kita maklum kalau anak kecil belum balik, berarti dia tidak terkena dosa. Tidak terkena dosa. Adapun yang sudah besar, maka dia tetap apabila masih bandel untuk melewat, termasuk kena dan wajib kita halau orang tersebut. Halau orang tersebut. Wallahu ta'ala. Terkait dengan ada sedikit keluar dari tema ini. Terkait dengan kata lagi menggendong anak kecil. Nah, saya punya anak kecil kan dan mau masuk sebab yang diantaranya masih pakai pampers. Nah, itu membatalkan atau tidak? Iya. Kita sepakat bahwasanya syarat di antara salat adalah kita salat berada di tempat yang suci, pakaian kita suci, terhindar dari najis, perhinaan dan najis. Kalau memakai pen, anak kecil kita gendong memakai pempes, ya, memakai pempes. Kalau belum ngumpul berarti tidak apa-apa ya. Ini jadi masalah pakai pempes yang ada najisnya, gitu ya. Ya, makanya para ulama di sini mengatakan bahwasanya kita tidak boleh sholat yang mana ada indikasi di sana sudah ada korina terlihat ada najisnya, maka sholat kita batal karena kita sholat dengan sesuatu yang menempel pada kita atau pada itu adalah najis. Walaupun para ulama fikih ini membahas secara luas yang soalnya adalah ya sebagai apa sholat tidak memakai sesuatu yang najis ya. Ini dari kalau dari pertama kita memakaikan pempes itu belum ada apa namanya orang yang najisnya, maka tidak mengapa, tidak ada tanda-tanda dia ada najis. Tapi udah jelas misalnya pakai pempes sudah ada airnya, sudah ada airnya kemudian, maka itu tidak boleh, sebaiknya kita bersihkan dan kita ganti dulu untuk sholat atau kita pegangan dulu pada orang yang lain kalau tak ada, karena itu adalah sesuatu yang najis. Melewati ketika melewati makmum ketika batal sholat di shof yang depan. Ya, kita kembali pada kaidah yang pertama bahwasanya sutratul makmum sutratul imam. Dan makmum tidak terkena beban untuk mempunyai kewajiban mendapatkan sutra. Maka ketika orang yang batal di depan yang di depan apalagi di masjid yang sempit misalnya tidak ada jalan, maka itu tidak mengapa lewat di depan orang makmum ini di depan orang sholat dan dia tidak terkena beban. Lau ya lamul mar bainya dil musulli madha alaihi al-ithmi, tidak terkena karena dia tidak lewat bagi orang yang sholat dengan di antara sutroh, karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Yang terkena berarti dosanya apabila melewati depan imam ya sutroh. Nah, ini yang tidak boleh. Adapun di bawah makmum, di depan makmum, lewati biasa mau keluar, itu tidak terkena apa namanya kitab daripada hadis yang pertama kita ini. Jadi tidak terdosa dan tidak mengapa. Kalau seorang perempuan, demikian juga seorang perempuan, ya, karena dia tidak terkena beban apa namanya lewat di antara dia dengan sutra. Tidak ada masalah makmum dengan sutra. Yang ada sutranya masalah imam dan tidak merasa melewati biasa tidak apa. Tidak mas. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri membahas khusus tentang ketika lewat di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram. Orang tawaf, ya, tawaf. Bagaimana? Boleh tidak lewat di depannya? Karena kondisinya seperti itu. Apa maksud dalam keadaan darurat? Syaikhul Islam membahas masalah ini, maka ini adalah rukhsah bagi orang-orang yang tawaf di depan orang sholat, maka itu tidak mengganggu, tidak termasuk orang yang dosa ketika dia lewat di depan orang sholat. Akan tapi dengan nas yang ada, Syaikh bin Baz dan Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya dia tetap terkena dosa tersebut, karena kita lihat bahwasanya seorang musolli, seorang yang sholat tetap dianjurkan menghadap sutra. Ini maksudnya sholat munfarid ya. Kalau sholat jamaah ya sudah maklum dia dari makmum tidak terkena beban untuk sutra lewat depannya pun tidak apa-apa. Kalau yang sholat jamaah ini yang sholat munfarid ya, saya mengusuli Utsaimin dan Syaikh bin Baz mengatakan tetap dia harus berhati-hati ketika melewati orang sholat walaupun di tanah haram, karena hukum ya yang berlaku ini hukum umum baik di tanah haram maupun di tanah atau di masjid-masjid biasa. Ya, olahan pembahasan saya oleh Islam Utama itu mengandas pada masalah darurat, karena mungkin pada zaman itu tidak zaman seperti sekarang. Kalau kan sekarang kan area buat tawaf sendiri, sholat yang lebih aman pun sudah luas masjidnya kan. Yang namanya sholat kan harus mendekat ke Ka'bah ya. nggak harus menggunakan PHK, ada area sendiri untuk toa dan ada bisa orang itu punya kesempatan dalam untuk sholat bisa di pembagian di penghalang pakai penghalang tas dan lain sebagainya itu bisa menghalangnya. Adapun pembahasan Syaikhul Islam tentangnya itu membolehkannya untuk orang yang toaf lewat depan orang sholat di Ka'bah, walau ada itu masalah tolui karena pada waktu itu memang kondisi Ka'bah itu tidak seperti sekarang Allah Ta'ala alam. Jadi walaupun di tanah haram maka kita berhak untuk menghalangi orang yang lewat, berhak untuk menghalangi orang yang lewat dan atau orang yang toafin, orang yang toaf kita berhak untuk menghalangi dan berlaku hukum law yakamal maru bayna yadayhi musalli mada alayna ithmi ya dan seterusnya itu berlaku Allah Ta'ala. Masih berada di imamnya. Jika ada yang melewati di depannya, tidak harus dihalang. Tidak perlu dihalang. Walau hatalam ini yang sahih, ya, yang sahih. Ya. Kenapa ya tidak membatalkan tadi khususkan kalbun aswad? Kalbun aswad. Ya. Sebenarnya ini ada keterangan yang jelas bahwasanya. Ada dua riwayat ya. Yang pertama mengatakan yaqta'u sholat al-mar'atu wal himaru wal kalbu tanpa ada keterangan kalbu al-aswad. Ya. Ya, tidak ada keterangan. Ya. Bahwasanya yang membatalkan sholat tilawat adalah mar'ah, seorang perempuan, himar dan anjing. Akan tetapi, pada hadis yang lain dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika waktu itu Abu Dzar menanyakan tentang hadis ini ya hadis ini jadi beliau mengatakan apakah fakultu maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabalal qalbul aswad minal ahmar minal asfar, kenapa engkau bedakan ya anjing hitam, anjing hitam daripada anjing merah atau anjing yang coklat yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fa innama qala al-qalbul aswadu asyaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Dan ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita yakini. Di mana pun posisinya yang namanya anjing, kalau itu berwarna hitam mutlak hitamnya, katakanlah itu adalah syaitan. Ya inilah yang menyebabkan kekhususan dan ini ada keterangannya dari Rasulullah SAW dengan perkataannya fa innal qalbal aswadi syaitan. Ya, sesungguhnya anjing yang hitam itu adalah syaitan dan beberapa riwayat yang mengatakan yang namanya itu adalah semacam syaitan ataupun merupakan syaitan seperti ular hitam. Makanya riwayat mengatakan bahwasanya ular hitam ketika masuk rumah itu jangan dibunuh. Sebenarnya itu adalah jin, kita usir. Dan ini riwayatnya sahih. Dan yang semena dengan yang lainnya. Makanya di sini ilatnya kenapa dikhususkan anjing hitam? Ya, memang ini ada nasnya dari Rasulullah, kita sama mengatakan kan? Kita dengarkan dan kita yakini bahwasanya itu adalah syaitan. Karena Rasulullah mengatakan fa innama qalbal aswad asyaitan. Nah, saja anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, ini pernah ditanyakan oleh sahabat, kenapa kok anjing hitam dok? Bukan yang coklat, bukan yang merah. Kenapa yang anjing hitam? Nah, ini jawabannya dari Rasulullah sendiri adalah qalbul aswad asyaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Sudah terang bahwasanya syaitan adalah musuh kita Allah Ta'ala. Nah, ini adalah ada nasnya dari Rasul. Bagaimana kalau yang lewat di depan kita itu selain manusia seperti kucing dan lain-lain itu apa perlu dihalau atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Yang perlu dihalau di sini adalah nasnya adalah manusia, ya. Karena dalam hadis berbunyi apa? Lau ya'lamul mar'u al-maru baina yadil musalli. Walaupun lafaznya umum, ya. Walaupun lafaznya umum, al-maru umum tidak menyebutkan manusia atau kucing secara umum yang lewat. Tapi di akhir hadisnya itu ada keterangan. Ya. Mada alaihi minal ifmi. Apa yang ada pada dia ketika melawan dosa? Ya, melawan dosa ya bukan kucing ya. yang mendapatkan dosa mestinya manusia. Adapun kucing, apakah wajib dihalal? Karena walau ta'ala, kalau memang itu dia apa namanya, karena apakah termasuk syaitan? Walau ta'ala yang dalam masalah ini tidak terkena itu bahwasanya orang tersebut harus atau patung makhluk tersebut harus dihalal. Yang di sini hitamnya adalah manusia yang dia mendapatkan dosa. Dan fungsi kita menghalau pun bukan semata karena membatalkan, karena secara umum yang lewat dari manusia yang membatalkan fungsinya adalah apa? Karena ini adalah apa namanya agar dia tidak terkena dosa di depan orang yang lewat. Tapi kucing juga, misalnya kucing juga mengurangi kekhusyuan sholat, Ustaz. Ya, ini adalah babnya bab lain. Artinya tidak, kita tidak dilarang untuk menghalangnya gitu loh. Kita tidak dilarang untuk menghalangi kucing, boleh saja karena dia memang mengganggu, kucing kok putar-putar di depan kita kayak mau kencing misalnya, boleh saja kita halau karena itu dalam bab apa, menghilangkan sesuatu yang membuat atau orang itu tidak bisa khusus sholat. Tapi berbeda membahasnya dalam masalah sutra. Bukan tidak boleh, boleh saja, boleh saja. Tapi hukumnya wajib apa tidak? Maka yang aujab lebih wajib adalah ketika manusia lewat. Karena ada korinya dosa, madza alaihi min al-ithmi, karena dosanya itu agar dia tidak terkena dosa. Kalau ada ya tadi ada pertanyaan, mungkin mau tanya kan? Ada lagi? Kalau kita melihat orang sholat munfarid, tapi sholatnya di belakang, nggak pakai sutra, depan pintu lagi misalnya. Kita mau lewat kan nggak boleh. Apa yang terlanggar dosa tersebut? Ya, kembali kepada ya dia mengatakan ya mungkin sutrohnya jauh gitu ya. Ya, yang seperti ini wala ya kita sebagai yang lewat ya karena dari umum ta'awanu 'alal birri wa taqwa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ketika ada orang tersebut ya, ya kita ya sutroh gitu ya. Jadi kan apa menghalang, kita bantu teman kita biar ada sutrohnya, biar tidak membahayakan orang yang lewat. Enggak apa? Ya, asal jangan orangnya yang sholat malah tanya, "Bang, ini orang ngapain gitu?" Oh, tiba-tiba naruh tas di depan saya. Apa buat saya kok? Jadi silakan ini dikondisikan dengan kondisi tertentu yang harus kita berusaha agar tidak melewati. Karena orang yang tidak tahu kadang malah sholat itu ada tiang, bukannya sholat di belakang tiang, malah di samping tiang gitu biasanya ngumpet. Kita lewat ada tiang masjid gede misalnya, nggak tahu ada ternyata ada orang sholat. Nah, ini perlunya ilmu ya, ilmu dalam sholat bagaimana kita tata cara sholat yang benar sehingga kita tidak memudaratkan orang lain. Kalau orang nggak tahu ya Allah Taala rekomendasi. Yang wajibnya adalah kita untuk memberitahu Allah Taala. Mungkin saya cukup insya Allah ya pembahasan sutra. Nah, nanti kalau memang ada pertanyaan atau masalah bisa ditanyakan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan lanjutannya akan membahas babul jami'. Babul jami' ini akan membahas semua permasalahan-permasalahan dalam yang berkaitan dengan sholat yang belum dibahas di apa namanya awal-awal pembahasan kita dalam masalah sholat. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.